Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Ta'ala yang memberikan kemudahan atas kita untuk bisa mengisi hari-hari kita, terlebih di masa-masa yang semakin dekat dengan hari kiamat, di masa-masa yang semakin banyak fitnah, baik fitnah dunia, fitnah wanita, ataupun fitnah kebodohan yang menyebar di mana-mana. Maka tentunya kita sangat butuh pada cahaya yang bisa menerangi jalan hidup kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak lain cahaya itu adalah ilmu agama, sebagaimana dinyatakan oleh Al-Imam Syafi'i menukilkan perkataan gurunya Al-Imam Waqi' rahimahumallahu jami'an. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, syakautu ila Waqi' su'a hifzi. Aku mengadu kepada guruku Imam Waqi' tentang jeleknya hafalanku. Maka barakallahu fikum, dalam suatu riwayat Imam Waqi' mengatakan Imam Syafi'i mengatakan fa'ar syadani ila tarkil ma'asi. Maka Imam Waqi' memberikan bimbingan kepada beliau untuk meninggalkan perbuatan maksiat. Faqala bi anna ilma nurun. Maka beliau mengatakan, sesungguhnya ilmu agama adalah nur, cahaya. Cahaya wa nurullahi la yuhdalil asi wa fi riwayatin la ya'tihil asi. Dan cahaya Allah tidaklah diberikan kepada orang yang bermaksiat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ilmu agama adalah cahaya yang akan menerangi jalan kehidupan seorang hamba sehingga betul-betul terbimbing di atas tuntunan, yang dia bisa melihat jalan yang hak dan jalan yang lurus di dalam kegelapan kebodohan manusia, di dalam gelapnya dan kelamnya kemaksiatan yang telah merajalela. Namun ilmu itu tidaklah sekedar ma'rifat, sekedar diketahui, namun akan menjadi cahaya tatkala dituntut dan dicari dengan dasar keikhlasan niat. Maka dari itu para ulama atau salaf kita mengatakan, talabna ilma la lillah. Kami mencari ilmu dahulu bukan karena ikhlas, mungkin karena tendensi selain Allah Ta'ala. Maka fa'abal ilmu an yakuna illa lillah. Maka ternyata ilmu itu menolak untuk bisa menjadi cahaya hidup kami. Naam, sehingga betul-betul mencarinya semata-mata karena Allah. Maka kami pun berusaha untuk mempelajari ikhlas. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Sehingga marilah ini sebagai bahan renungan kita, apakah dengan bertambahnya ilmu kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, atau justru menjadi na'udzubillah kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah, di malam hari ini kita meneruskan pelajaran kita dalam pelajaran fiqh dengan panduan kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqh Fiddin yang merupakan karya beliau Al-Imam Al-Faqih Al-Mufassir Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Masih dalam kitab Taharah, meneruskan pembahasan tentang bab mengenai al-ghusl, mengenai wudu, mengenai mandi. Barakallahu fikum. Maka beliau menyatakan bab ma yujibul ghusla wa sifatuhu. Bab yang menerangkan apa-apa yang mewajibkan mandi dan sifatnya. Telah kita ambil kemarin tentang beberapa hal yang mewajibkan mandi. Kira-kira perlu murojaah atau tidak? Atau murur sambil lewat? Indak ya Aba Afif. Hafidzakallah. Baru terbangun dari sakit. Mudah-mudahan Allah jaga kesehatannya. Indak ya Aba Afif. Terlewatkan. Indak ya Aba Intan. Di antaranya ada berapa yang mewajibkan mandi? Apa saja yang mewajibkan mandi? Yani hurujul mani, keluarnya, atau inzalul mani, keluarnya air mani. Nah, di mana kemarin dirinci kalau orang yang sadar disyaratkan yakni dengan adanya ladah. Adapun orang yang bermimpi ada tiga keadaan. Nah, barakallahu fikum. Di antaranya apa indak ya Aba Usman? Orang bermimpi al-muhtalim. Nah, keadaan orang yang bermimpi, apakah dia wajib mandi? Ada tiga keadaan. Masih ingat ini? Indak ya Aba Hafsah Salim. Indak ya Aba Ibrahim. Orang yang bermimpi, bermimpi basah, muhtalim. Ini kemarin kita sampaikan ada tiga keadaan. Sedangkan para ulama ada tiga keadaan. Ada yang wajib mandi, ada yang tidak. Baik. Ndak ya Aba Aliyah. Aba siapa Fadlan? Bukan, bermimpi basah, orang yang mimpi basah. Nah, kalau kurang jelas ini. Ndak ya Aba Abid. Wallahu a'lam. Ndak ya Aba Amr. Kita urut. Ndak ya Aba Fadl. Naam. Man ra'a syai'an fa wajada balalan. Orang yang bermimpi kemudian mendapatkan adanya air mani basah. Maka ini bagaimana ya Pak Fadl? Wajib mandi atau tidak? Wajib mandi. Yang kedua, orang yang dia itu bermimpi namun walam yajib balalan, ketika bangun tidak mendapatkan adanya bekas ataupun basah. Wajib mandi atau tidak? Al-Fadl, tidak wajib mandi. Kenapa? Karena tidak keluar air mani. Yang ketiga adalah man lam yara fa wajada balalan. Orang ini tidak mimpi namun tiba-tiba ketika bangun mendapatkan air mani. Nah, ini bagaimana? Apa Fadl? Wajib mandi. Kenapa? Karena hadis al-ma'u minal ma'. Air mandi disebabkan karena adanya air mani. al-ma'u minal ma. Hadis ini diterangkan para ulama mansukh pada haknya mujami' zaujatahu, orang yang melakukan hubungan badan. Ketika tidak keluar air mani, maka selama kalau dia bertemu khitan dengan khitan, maka tetap wajib mandi. Namun bagi muhtalim ini muhkam hadisnya, masih tetap berlaku. Barakallahu fikum. Di sini kami akan menambahkan satu faedah. Satu faedah kaitan poin ketiga atau yang lainnya. Yani sebuah masalah, idzan tabaha minan naum, apabila seorang bangun dari tidur, faro'a balalan, dia mendapatkan basah, namun walam ya'lam hal huwa mani au ghairah, dia tidak tahu ini mani atau bukan ya. Apa yang harus dia lakukan? Kalau tadi dia melihat air mani, maka wajib mandi. Dia tahu. Nah sekarang dia gak tahu air mani atau bukan. Nah ini kenapa? Membahas seperti ini tidaklah tabu, karena termasuk bagian dari syariat, karena kaitannya dengan hukum nanti. Nah barakallahu fikum. Nah sekarang kasus, orang mimpi mendapatkan mandi, mendapatkan basah. Apa ini ya? Nah, sehingga disebutkan para ulama tanda-tanda air mani apa? Di antaranya lekat, putih, kental, kemudian bau, ada baunya. Nah, maka di sini barakallahu fikum, apa yang harus dia lakukan dia tidak tahu. Maka alaihi an yandur wa yataharra bisyum wa ghairihi. Maka baginya untuk melihat, dia teliti, dia lihat, nah, dan dia berupaya untuk dengan maksimal mencari mana ini, apa air apa ini. Dengan dicium, baunya bukan air mani, ternyata pesing, berarti apa? Air kencing, ya. Gak ada bau lah, kan mungkin. Nah, barakallahu fikum. Oh iya, nah ini air kencing ternyata, berarti ngompol. Nah, misalnya, atau gak ada bau apa ya, namun gak ada tanda-tanda air mani. Oh mungkin madzi, mungkin mah madzi. Nah barakallahu fikum. Maka di sini dia taharra, nah mencari mana yang benar kira-kira. Agaruhu. Nah sekarang kondisinya ada tiga. Pertama, kalau setelah diteliti, fa'in ghalaba ala dhannihi annahu mani, kalau dia memiliki prasangka kuat ini air mani. Kenapa? Ada bekasnya kering, juga mandan bau-bau sedikit, ini air mani sudah, wajib mandi. Maka dia wajib mandi. Yang kedua, fa'in lam yathhar lahu, atau di sini fa'in ghalaba ala dhannihi annahu madzi, kalau ternyata prasangkanya lebih kuat mengatakan ini madzi, bau pesing tidak, juga ciri-ciri air mani enggak ada, baunya juga enggak memungkinkan madzi. Maka bagaimana yang seperti ini? Diterangkan para ulama adalah fala ghusla alaihi, dia tidak wajib mandi, tidak perlu mandi. Karena madzi apabila keluar, mensucikannya adalah dengan dicuci, bahkan diperciki. Nah, ini tidak mandi. Dan yang ketiga, fa illam yadhhar lahu wa lam yatarajjah lahu syai'un, kalau dia tidak nampak tanda-tanda sesuatu pun, tidak mani, tidak madzi, bahkan dia tidak memiliki prasangka yang kuat sedikit pun, saya bingung apa ini ya, bingung, enggak ada tandanya, bagaimana sikap dia? Maka sikap dia bal baqiya ala syakkihi, dia terus ragu. Maka dari sini, di sini khilaf para ulama. Maka berkata Mujahid dan Qatadah, la ghusla alaihi. Berkata Imam Mujahid dan Qatadah, tidak wajib mandi atasnya. Demikian pula Imam Ibnu Qudamah mengatakan tidak wajib mandi. Kenapa demikian? Li'anna al-yaqin baqa'ut taharah, karena yang dia yakin sebelum dia tidur dia di atas suci. Nah, dia di atas pedang suci, sehingga ketika ragu tidak bisa mengangkat keyakinan yang awal. Yani dia tetap baqa'u 'ala al-yaqin. Yang tadi yaitu baqa'u makana 'ala makan. Kaidah syar'iyah yakni sesuatu hukum itu tetap pada hukum sebelumnya ketika datang keraguan. Atau dikatakan para ulama, al-yaqin la yuzalu bisyak. Sesuatu yang yakin pasti tidak bisa diangkat dengan sebab keraguan-keraguan. Nah, ini penting barakallahu fikum. Kaitannya apa? Sekarang kita menghadapi virus seperti ini. Jangan bermain dengan dron, dengan syukuk, namun dengan ilmu. Al-sunnah wal jamaah di dalam menghadapi fitnah dan berbagai keadaan kondisi terkait dengan stabilitas keamanan, kesehatan, darurat dan sebagainya, pernyataan ini berjalan dengan pemerintahnya, bukan dengan syak kita. Wah ini nanti, nah ini tidak. Jalan dengan pemerintah, sehingga kita terus berupaya untuk berkoordinasi dengan para penguasa. Karena itulah perintah Allah beramal dengan firman Allah surat An-Nisa 83. Nah, ini barakallahu fikum, sehingga yakin kita. Nah, di sini kembali ke kaidah ini. Di annal yakina baqa utaharah wa la yazulu bisyak. Dikarenakan yang yakin dia itu tetap di atas taharah, maka tidak bisa hilang dengan sebab keraguan. Nah, ini jadi dia tidak mandi. Sebagian yang lain mengatakan wajib mandi karena adanya basah, dengan keumuman hadis, yaitu pendapat zahiriyah. Namun yang dipilih oleh Syekh Ibn Baz, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan juga Lajnah Ad-Da'imah serta yang lainnya dari para ulama rahimahumullah jami'an adalah pendapat yang menyatakan bahwasanya dia tidak wajib mandi. Difahami sampai di sini? Kita ulang biar tidak ragu. Orang yang bermimpi basah itu ada tiga keadaan. Yang pertama, dia bermimpi basah, bermimpi melihat terjadi sesuatu, maka dia mendapatkan tatkala bangun ada bekas air mani, basah dia, maka wajib mandi. Ketika dia bermimpi, ketika bangun tidak mendapatkan apa-apa, maka tidak wajib mandi. Yang ketiga, dia tidak bermimpi, tidak, namun tiba-tiba mendapatkan basah, mendapatkan basah. Nah, di sini maka dia wajib mandi. Ini ketika diketahui itu mandi. Nah, ini barakallahu hukum. Nah, sekarang sebuah kasus, baik mimpi atau tidak mimpi, ketika dia bangun mendapatkan sesuatu yang basah dan dia ragu, tidak tahu. Mungkin pemula, seorang murahaqah, remaja yang menginjak bulughah, misalnya demikian, dia enggak tahu apa ini. Mungkin dengan dewasanya dengan sebab ihtilam. Karena baligh ditetapkan pada Bani Adam itu dengan salah satu dari tiga, dengan tamam khamsata asyar sanatan, sempurna 15 tahun, maka dia baligh. Atau belum 15 tahun, namun nabatu sya'ril anah, tumbuh rambut seputar kemaluan. Atau mungkin belum 15 tahun, belum tumbuh, namun dia ihtilam, mengalami ihtalama, yakni mimpi basah. Mungkin enggak tahu apa ini. Nah, ini barakallahu fikum perlu dipelajari. Nah, maka di sini kalau dia bermimpi melihat adanya basah, dia tidak tahu apa ini. Apa langkah yang dilakukan? Maka dia melihat, meneliti dan berupaya mencari kira-kira apa ini dengan penciumannya, dicium atau yang lainnya. Nah, dia tanyakan kepada orang yang tahu, mungkin pada bekasnya, ini apa ya? Oh, itu air mani. Karena mungkin pemula dia, maka diarahkan. Kalau dia yakin atau walaupun sekedar zanur rajih, pendapat ya prasangka yang kuat, ini air mani, maka wajib mandi. Kalau prasangka yang kuat yang kedua, ini madzi bukan air mani, maka tidak wajib mandi. Nah, kalau dia ragu, tidak tahu sama sekali, tetap ragu, maka bagaimana? Hukumnya adalah pada hukum dia sebelumnya. Sebelumnya taharah, maka dia tetap taharah, di atas taharah. Nah, inilah yang dipilih oleh Al-Allamah Fadilatul Syekh Ibn Baz Syekh Muhammad bin Ibrahim dan juga Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin dan juga lajnah Da'imah serta yang lainnya rahimahumullahu jami'an. Ini barakallahu fikum kaitan menyempurnakan faedah dari kemarin yang kita terlewat. Barakallahu fikum. Sekarang kita masuk pada poin berikutnya, yaitu poin yang ke-40. Qala al-allamah fadilatu syekh Abdurrahman ibn Nasir as-Sa'di rahimahullah, wa amma sifatu ghusli an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam minal janabah. Kata beliau, wa amma, dan adapun sifat tata cara mandinya Nabi sallallahu alaihi wasallam minal janabah, disebabkan karena terkena junub, yakni ini salah satu sebab yang mewajibkan mandi. Disebutkan di sini, kita baca poinnya dulu. Wahid yang pertama, fakana yaghsilu farjahu awalan, adalah beliau mencuci farjinya terlebih dahulu. Thumma yatawadda'u wudu'an kamilan, yang kedua kemudian berwudu dengan wudu yang sempurna. Salasan yang ketiga, summa yuhsil ma'a ala ra'sihi salasan, kemudian mengucurkan air ke atas kepalanya 3 kali. Wa yurawwihi bidzalika, kemudian beliau selas-selakan air tersebut ke kepalanya dengan tujuan supaya betul-betul mengenai, yakni akar rambutnya sampai kulit kepala. Yang keempat, summa yaghsilu thumma yufidul ma'a ala sa'iri jasadihi, kemudian setelah itu mengguyurkan air ke seluruh tubuhnya. Khamsah yang kelima, summa yaghsilu rijlaihi bi mahallin akhar, kemudian mencuci kedua kakinya di tempat yang lainnya. Ini barakallahu fikum. Ini yang disebutkan beliau tentang sifat wudu Nabi sallallahu, sifat mandi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka pada poin 41, wal fardu min hadza, dan yang wajib dari ini, ghuslu jami'il badan, memandikan atau memandi seluruh, yaitu membasahi seluruh badannya. Wa ma tahta syu'uril khafifah wal kathifah, dan apa-apa yang berada di bawah rambut, baik yang tipis ataupun yang lebat. Wallahu a'lam. Maka pada poin 40 dan 41 ini adalah pembahasan tentang sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an, i'lamu hafizakumullah, anna sifatal ghusli sifatan, bahwasannya sifat ghusl, sifat mandi Nabi itu ada 2. Nah, sifat mandi di dalam syariat yang masyru' ada 2. Yang pertama dengan urutan di sini, sifatun kamilah. Yang pertama adalah ghuslun atau sifatun kamilah mustahabbah. Dan yang kedua, sifatun wajibah mujzi'ah. Yang pertama adalah sifat yang sempurna dan itu sunnah. Yang kedua, sifat yang wajib sekedar sah. Sekedar sah. Nah, ini sifat mandi Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sifat mandi di dalam syariat. Ada 2 sifat. Yang pertama, sifat yang kamilah, yang sempurna, yang disebutkan pada poin 40 secara global. Sifat yang sekedar sah pada poin 41 secara ringkas disebutkan. Nah, barakallahu fikum. Maka dirinci, apa definisinya? Wasifatul kamilah hiyallati tashtamilu alal wajibat wasunan. Yang dimaksud sifat sempurna yang disunahkan adalah sifat yang mencakup hal-hal yang diwajibkan dalam mandi dan yang disunahkan. sempurna, yang wajib dilaksanakan, yang sunnah tidak ditinggalkan. Ini sifat yang sempurna dalam mandi. Adapun sifat yang wajibah dalam poin 41 didefinisikan para ulama, hiyallati tashtamilul wajibati faqat wa huwa ta'mimul ma'i li jami'il badan ma'an niyyah, yaitu sifat mujzi'ah ataupun wajibah adalah sifat yang mencakup kewajiban-kewajiban saja, hal-hal yang diwajibkan dalam wudu saja. Apa yang diwajibkan, yaitu bentuknya mengenakan air ke seluruh badannya bersama adanya niat. Semisal ini sungai mengalir misalnya, ya, walaupun sebagian mengatakan makruh. Bismillah, saya mau mandi janabah, nyeblung, biur, nongol, sah enggak? Nah, itu sifat mujiah, gambarannya seperti itu. Nah, sempurna tidak? Tidak sempurna. Nah, yang sempurna yang sunnah. Nah, sah-sah. Nah, ini demikian gambarannya, demikian. Nah, barakallahu fikum. Namun di sana terkait dengan kolam renang dan sebagainya, ulama menyatakan makruh. Nah, ini kita gambarkan sungai yang gede misalnya itu. Nah, karena ya sebagian yang mengatakan makruh, cuma ini untuk memahamkan sifat mujzi'ah. Nah, barakallahu fikum. Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an, di mana sifat-sifat ini diambil dari beberapa hadis mengenai sifat mandi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara hadis-hadis yang masyhur, yang pertama hadis Aisyah radhiyallahu anha muttafaqun alaihi, dan yang kedua hadis Maimunah zaujatin Nabi sallallahu alaihi wasallam muttafaqun alaihi. Hadis Aisyah dan Maimunah ummahatul mukminin ini radhiyallahu anhuma, yang keduanya dikeluarkan Bukhari dan Muslim, ini dalam gambaran sifat kamilah. Demikian pula datang hadis Jabir radhiyallahu anhuma yang dikeluarkan Bukhari dan Muslim, mensifatkan atau dengan global memberitakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi dengan 4 mud, dengan 1 sok, yaitu sekitar 4 mud. 1 sok itu kalau ukuran beras ya 2,5 kilo, kaleng 2,5 kilo beras. Nah, itu untuk air 1 mud sekitar mungkin 600 atau 700 mililiter, kali 4 atau kali 5. Nah, mandi segitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, mandi ini demikian. Nah, memungkinkan di sana adanya sifat yang sekedar wajibah. Wallahu a'lam bishawab. Adapun perincian sifat yang mustahabbah ini adalah dirincikan oleh beliau di sini di antaranya. Naam, yakni fakana yaghsilu farjahu awalan. Yang pertama adalah adanya niat. Melewatkan beliau, yaitu yang pertama niat. Yang pertama niat. Kenapa? Karena niat ini merupakan syarat untuk diterimanya amalan. Sehingga dalam poin pertama ini, fakana yaghsilu farjahu awalan, ada ta'liq. Sebagaimana dinyatakan oleh beliau Al-Allamah Fadilatul Syekh Al-Bassam rahimahullah ta'ala dalam Taisirul Alam pada hadis yang ke-30, poin ketiga, beliau menyatakan yata'ayyan ayyan wiya bi ghusli farjihi ibtida'anil janabah li'alla yahtaju ila ghuslihi marratan ukhra. Beliau menyatakan ketika mencuci farjinya, yata'ayyan, wajib untuk dia ayat yanwiya bi ghusli farjihi, untuk meniatkan dengan mencuci farjinya tadi ibtida anil janabah, memulai mandi janabah. Jadi demikian. Jadi tidak niat wudu dulu sekedar mengangkat hadas kecil, tidak. Namun dari awal ketika dia mencuci farjinya, menghilangkan apa yang yatalawas alaihi, yang melekat padanya ini, sudah diniatkan ini untuk mandi janabah. Apa faedahnya? Li'alla yahtaju ila ghuslihi maratan ukhra, supaya tidak perlu lagi kita mencuci kali yang lainnya karena tadi belum niat. Nah, dicuci tanpa niat mandi janabah, ya mencuci. Memang sifatnya nanti Rasulullah SAW itu mencuci dulu. Ketika belum niat mandi janabah, maka nanti ketika mandi wajib dikenakan air. Nah, terbayang ya, memakai sabun wajib enggak? Tidak wajib. Maksudnya bisa jadi, seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini demikian. Sehingga di sini tadi ya ta'ayyan, beliau menyatakan demikian. Sehingga yang pertama niat. Nah, yang kedua kemudian sunnahnya di sini tidak sebutkan, yakni adalah fakana yaghsilu farjahu awalan. Beliau na'am barakallahu fikum mencuci yakni farjinya. Wa ma asabahu minal adza, bukan sekedar farjinya saja, namun dan haulahu yang sekitarnya yang terkena adza. Nah, mungkin lekatan-lekatan dan sebagainya itu dibersihkan. Kemudian setelah itu disebutkan yang sempurna marrataini aw salasan, dicuci dua atau tiga kali. Dicuci dalam hadis Maimunah disebutkan wayat ribu biyadaihil ha'ita marrataini aw salasan, maka dia kenakan ke tembok dua atau tiga kali. Dicuci dua berarti terus ini sehingga hilang kotoran-kotoran yang tadi masih melekat dengan sebab adanya janabah. Barakallahu fikum. Kemudian berikutnya setelah itu summa yatawaddau wudu'ahu lis-shalah, yakni kemudian beliau berwudu dengan wudu yang sempurna sebagaimana wudu untuk salat. Ini demikian. Sebagaimana wudu untuk salat, beliau berwudu sempurna. Nah, demikian pula para ulama membawa riwayat hadis Maimunah radhiyallahu anha yang menerangkan bahwasanya Rasulullah setelah akhir daripada mandinya kemudian mencuci kedua kakinya, bukan maknanya mengakhirkan cucian kaki, namun beliau berwudu dengan wudu yang sempurna di awalnya, kemudian karena tempat tersebut terpercikkan padanya kotoran-kotoran sehingga beliau keluar mencuci kakinya kembali karena sebab kotor, bukan dengan sebab beliau mencuci kaki. Nah, dan ini pendapat yang lebih kuat dari pendapat-pendapat yang ada. Kemudian setelah itu, nam berwudu, wudunya salat. Tsumma ya'khudhu bi yadayhi ma'an fayukhallilu bihi ra'sahu. Kemudian setelah berwudu tadi, beliau di sini tsumma yuhsil ma'a ala ra'sihi salasan, yakni memercikkan air ke kepalanya tiga kali. Wa yurawwihi bidzalika, maksud yurawwih yakni yukhallilu bi yadayhi sya'aratahu, yakni adalah menyela-nyelakan dengan jari jemarinya ke rambutnya, ke rambut kepalanya. Hatta idza dhanna annahu qad arwa basharatahu, sehingga beliau dalam keyakinan sudah betul-betul mengenai kulit kepalanya air tersebut. Nah, tiga kali. Nah, disebutkan dalam Sahihiyah hadis Aisyah, kanan dulu kemudian kiri kemudian tengah. Ini namun tidak harus, harus pokoknya ya semuanya juga boleh. Tiga kali ini demikian. Setelah itu barulah summa yufidul ma'a ala sa'iri jasadihi. Kalau sudah diyakini ini sudah basah kulit kepalanya, barulah diguyur seluruh badannya. Seluruh badannya termasuk lipatan-lipatan. Apakah di sana dipersyaratkan harus dalek dikusuk-kusuk? Jawabannya tidak, kecuali kalau air tidak mengena. Kecuali kalau air tidak mengena. Ini berapa kali? Yaitu salasan. Kepalanya tiga kali. Nah, ini barakallahu fikum. Di sini ada faedah. Dari sini insyaallah kita baca secara lengkap, cuma isyarat dulu. Di sana bahwasanya demikian pula kaum wanita, ini ada rukhsah bagi mereka. Ketika mandi janabah tidak harus menguraikan rambutnya harus basah. Namun yang jadi syarat adalah terkena pada kulit kepala. Nah ini. Barakallahu fikum, nanti insyaallah kita dalam pertemuan yang akan datang kita lengkapkan apa yang ada karena waktu sudah masuk waktu Isya. Nah, insyaallah kita tawakuf di sini pada poin yang ketiga, summa yuhil ma'a ala ra'sihi salasan wa yurawwihi bidzalika. Nah, barakallahu fikum, dan mudah-mudahan antum ihtimam untuk memurojaah pelajaran-pelajaran yang telah lalu, karena saling berkaitan pelajaran sebelumnya dengan berikutnya, terkhusus yakni dengan amalan kita. Nah, kita akan paham ini wajib atau tidak kalau kita hafal. Nah, sehingga di sini menghafal ilmu itu penting. Bagaimana cara menghafal? Menjaga diri dengan ketakwaan, karena Allah Ta'ala berfirman, fattaqullah fayu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan berikan kepada kalian ilmu. Dan kata Imam Syafi'i tadi, bahwasanya ilmu agama ini tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan kita ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah menjadikan diri-diri kita orang yang senantiasa hari-harinya lebih baik daripada hari sebelumnya, dan kita mohon kepada Allah istiqomah dan terjaga dari berbagai fitnah yang ada, baik dunia ataupun yang lainnya, sehingga betul-betul mati dengan membawa qalbun salim. Amin. Wa sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.